Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam beragama, di mana pada kesempatan kali ini kita telah memasuki kaedah yang kelima, yaitu kaedah yang berbunyi menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Menggabungkan semua dalil yang ada dalam suatu permasalahan. Ahlu sunnah wal jamaah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara mereka berdalil atau cara mereka berargumen adalah mereka berusaha mengkaji tidak hanya pada satu dalil saja, tidak hanya pada satu ayat saja ataupun satu hadis saja dalam mencari sebuah hukum untuk suatu permasalahan. Tapi mereka juga mengkaji dalil-dalil itu secara komprehensif, ya, secara syumuliyah, secara menyeluruh. Mereka gabungkan antara dalil-dalil yang ada, mereka cari beberapa dalil, beberapa ayat yang kiranya bisa untuk saling menguatkan dalam menemukan suatu permasalahan, dalam menemukan hukum dari suatu permasalahan. Contohnya seperti di dalam Islam, ya, di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersemangat dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Nah, di sini dan juga dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita motivasi untuk semangat dalam melaksanakan ibadah. Namun Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka tidak hanya memahami hal ini dari satu sisi dalil saja. Yaitu mereka hanya memahami dari sisi dalil-dalil yang memberikan motivasi untuk bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Tapi mereka juga menimbang pada dalil yang lain. Di mana Nabi pernah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi juga pernah mengatakan bahwa hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Karena setiap perkara yang baru, ibadah-ibadah yang baru dalam agama ini, maka itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah itu kesesatan, dan setiap yang sesat itu ujungnya adalah neraka. Hadis ini sahih. Ya. Maka semangatnya ibadah Ahlu Sunnah wal Jamaah, semangat mereka dalam ibadah, tapi semangat mereka dalam ibadah ditimbang juga dengan hadis ini. Mereka semangat dalam ibadah, tapi tidak kemudian melampaui batas, tidak kemudian lost begitu saja, tidak kemudian semua ibadah yang dianggap baik berarti itu baik dilaksanakan. Ya, mereka tidak seperti ini prinsipnya. Semangat ibadah mereka dibatasi, yaitu dibatasi dengan hadis ini. Artinya mereka semangat ibadah mereka di dalam koridor syariat, yaitu di dalam ajaran yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak dibiarkan bebas semangat selepas-lepasnya. Semua yang dianggap baik itu berarti ibadah, tidak. Tapi semangat mereka dibatasi. Ya, dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka bersemangat dalam ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan dalil. Ya. Contoh yang lain misalnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa orang-orang kafir itu adalah musuh Islam. Kita diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Ya. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Perangilah mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, dimanapun kalian mendapati mereka. Ya. Kalau seandainya seorang memahami dalil-dalil yang seperti ini dari satu sisi saja, maka akan muncullah pemahaman yang salah. Pemahaman akan memunculkan tindakan yang justru mencoreng agama Islam dan justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia akan melaksanakan teror, dia akan membunuh orang-orang kafir yang hidup damai dengan orang-orang Islam. Ini hal yang seperti ini, tindakan yang seperti ini sebabnya adalah karena memahami dalil setengah-setengah. Memahami satu dalil saja, kemudian tidak berusaha menimbang dengan dalil-dalil yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Mereka ketika, mereka juga mengimani ayat-ayat tentang jihad. Ya, itu terdapat dalam Al-Quran. Mereka juga mengimani tentang keutamaan berjihad. Tapi di samping itu, mereka juga mentadaburi ayat yang lain. Mempelajari hadis-hadis yang lain yang mengatakan diantaranya seperti dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita, berbuat baik kepada orang-orang kafir yang hidup damai di negeri kaum muslimin. Ya, seperti sabda Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang orang kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini sahih. Dan juga ada hadis yang lain. Ya, seperti Nabi pernah menjenguk seorang Yahudi yang sakit, ya, dan lain sebagainya. Maka dengan adanya, dengan cara berdalil yang seperti ini, sehingga seorang dapat bersikap moderat, akan terjauhkan dari sikap-sikap yang ekstrim atau hulu, ya, dalam menyikapi dalil-dalil tentang jihad. Jadi terus dalil-dalil tentang jihad itu bagaimana sikap Ahlu Sunnah? Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah memahami dalil-dalil tentang jihad itu adalah ketika terjadi di medan perang, ya, medan jihad. Di medan perang yang memang terpenuhi syarat-syarat jihad secara syar'i. Ya, jihad ini adalah ibadah yang besar. Tentu tidak mungkin ibadah yang sedemikian istimewa di dalam Islam, ya. Wadir watu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian tidak ada aturan, tidak ada rukun-rukun dan syaratnya, tidak mungkin. Ya. Ibadah yang ringan saja dalam Islam ada aturannya, ya. Seperti misalnya masuk, seperti buang hajat bisa menilai ibadah ketika diniatkan untuk menjalankan sunnah Nabi. Itu ada aturannya. Masuk dengan kaki kiri, ya, kemudian membersihkan dengan tangan kiri, ya, mengucapkan doa, masuk WC, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar WC, yang seperti ini aja ada aturannya, apalagi sekelas jihad tidak ada aturannya, kita hanya berpegang kepada semangatnya, tidak, ya. Nah, demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dalil, sehingga pemahaman mereka itu moderat, ya, pemahaman mereka itu adil, tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu teledor, ya, atau ifrat. Nah, baik, para pendengar Radio Muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah catatan penting yang berkaitan dengan kaidah ini, yaitu bahwa dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu tidak ada satupun yang bertentangan. Tidak ada yang saling bertentangan. Masing-masing dalil itu saling mendukung dan saling menafsirkan. Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Demikian juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kontradiksi. Jika itu terjadi, jika itu tampak kontradiksi, ya, kita membaca sebuah ayat ataupun sebuah hadis, kemudian tampaknya itu ada pertentangan. Maka bisa dipastikan para pendengar sekalian bahwa pertentangan itu adalah hanya gambaran di otak kita saja. Itu bukan suatu hakikat. Ya. Kalau ada tampaknya ada hadis maupun ayat yang kontradiksi, itu hanya gambaran ataupun halusinasi yang ada di dalam pikiran kita ataupun otak kita. Itu bukan sebuah hakikat. Adapun secara akhir kita bicara hakikat, maka tak ada satupun di dalam Quran dan hadis yang bertentangan. Kenapa? Karena Allah yang menjamin seperti ini. Dan ini kita yakini seyakin-yakinnya. Dan ini sebuah realita ya, bukan sebatas keyakinan yang tanpa realita. Ini adalah realita bahwa tak ada satupun di dalam Al-Quran dalil-dalil yang bertentangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka itu menghayati Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak kontradiksi di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Al-Qur'an tidak ada pertentangan di dalamnya, termasuk juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis Nabi juga min indillah. Hadis-hadis Nabi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan informasi ini bahwa tidak ada kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Informasi ini disampaikan setelah Allah menyampaikan perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Artinya ini menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW itu hanya bisa ditemukan atau bisa dirasakan oleh mereka yang telah mentadabburi Al-Qur'an. Artinya mereka yang telah mengilmui Al-Qur'an. Adapun mereka yang tidak mengilmui Al-Qur'an, tidak belajar, tidak menuntut ilmu, ya, tidak membaca penjelasan orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an, para ulama, ya, maka yang seperti ini wajar muncul di dalamnya kontradiksi, ya, apalagi kemudian didukung oleh bisikan-bisikan setan, bisik-bisikan hawa nafsu, bisikan-bisikan setan dari jin maupun dari manusia yang menginginkan manusia itu jauh daripada Al-Qur'an, jauh daripada hidayah, ya. Sehingga rawan seorang yang tidak berilmu, orang yang tidak memiliki ilmu akan terbayangkan di dalam otaknya itu adalah adanya kontradiksi dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun para ulama, orang-orang yang tinggi ilmunya, orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an, maka mustahil terbayangkan di dalam pikiran mereka bahwasanya adanya kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Kemudian para pendengar dimakan Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini menyebutkan dalil yang dari hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak adanya pertentangan di dalam Al-Qur'an ataupun kontradiksi dalam Al-Qur'an. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Ibnu Majah, demikian juga Imam Bukhari, kemudian disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu bersabda ketika mendapati ada sejumlah sahabatnya yang duduk di dekat rumah beliau. Kemudian mereka duduk-duduk sedang mengobrolkan tentang sebuah ayat. Tiba-tiba muncullah suara keras, ya, saling ngotot antara dua belah kubu, saling ngotot, saling marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar situasi yang suara yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan wajah merah. Beliau kalau wajahnya sudah merah berarti beliau sedang marah. Sambil melemparkan debu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahlan ya qaum." Ya. Tenang wahai sahabat-sahabatku. "Bihadza ahlakatil umam min qablikum." Sesungguhnya dengan cara seperti ini, yaitu bertengkar, itulah yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kalian. "Bikhtilafihim ala anbiya'ihim." Yaitu mereka menyelisihi para nabi mereka. "Wadharbihimul kutubu ba'duha bi ba'd." Serta mempertentangkan sebagian isi Alkitab dengan sebagian yang lain, saling mempertentangkan ayat-ayat suci. "Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dun." Nabi melanjutkan, Sungguh Al-Quran ini tidak turun untuk mendustakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Bahkan Al-Quran ini diturunkan untuk masing-masing ayat saling membenarkan sebagian masing-masing yang lain. Fama araftum minhu fa'malu. Karena itu, apa yang telah kalian ilmui dari Al-Quran tersebut, maka amalkanlah. Wama jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Adapun yang kalian tidak ketahui, maka serahkanlah kepada ahlinya, kepada orang yang mengetahui. Maka jelas di sini, bahwasannya gambaran kontradiksi atau bayang-bayang kontradiksi dalam Al-Quran itu disebabkan karena kebodohan. Ketika terbayangkan di dalam pikiran kita adanya pertentangan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW, maka jangan dibiarkan, itu adalah kebodohan. Ya, itu ciri adanya kebodohan dalam diri kita. Dan kebodohan itu penyakit. Ketika hal tersebut ada dalam diri kita, maka bergegas kita cari obatnya. Gimana cara menemukan obatnya? Telah Nabi jelaskan, wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Apa yang kalian tidak ketahui, apa yang kalian bodohi, maka kembalikanlah atau tanyakanlah kepada orang-orang yang mengetahuinya. Kemudian para pendengar sekalian, inginkan Allah Subhanahu Wa Taala, penulis menyampaikan bahwa tidak adanya pertentangan ataupun kontradiksi di dalam Al-Quran, sehingga dalil-dalil yang dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa difahami secara menyeluruh, ya, karena tidak adanya pertentangan, ya, mereka saling menguatkan dan saling menafsirkan. Penulis di sini menyampaikan bukti yang ketiga akan hal tersebut. Bahwasanya para ulama telah ijma, ini bukti yang ketiga bahwasanya tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa tidak ada satupun dalil yang qat'i yang bertentangan. Dalil yang qat'i itu dalil yang sudah pasti validnya. Kalau hadis-hadis yang dhaif mungkin, hadis yang apalagi hadis yang palsu mungkin, ya. Itu tidak dianggap, ya, ini hadis palsu ataupun hadis dhaif. Ataupun hadis-hadis yang dalil-dalil yang sudah pasti validnya, maka tidak mungkin ada pertentangan. Artinya tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hassunnah yang saling bertentangan. Kemudian penulis menyampaikan pernyataan para ulama tentang hal ini, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah mengatakan, hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya tidak bertentangan, semuanya adalah sejalan. Disebutkan dalam kitab Ar-Risalah halaman 173. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah, wafat tahun 311 Hijriyah, dia juga mengatakan, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan kedua sanadnya yang sahih dari Rasulullah SAW saling bertentangan. Maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, bawalah hadis itu kepadaku, aku akan memadukannya atau akan memperjelaskannya. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, tidak ada dua hadis yang sahih dan jelas saling bertentangan, sedangkan salah satunya tidak memansuhkan yang lain. Maksudnya menghapus yang lain. Kalau ada dua hadis yang sama-sama valid, sama-sama sahih, kok tampaknya bertentangan? Setelah segala upaya kita lakukan untuk menggabungkan tidak bisa, maka itu menunjukkan bahwa salah satunya menghapus hukum yang lain. Yaitu hadis yang datang akhir menghapus hadis-hadis yang datang sebelumnya. Maka tidak mungkin terdapat dua dalil yang bertentangan, lanjut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama-lamanya. Tidak mungkin terdapat dua dalil yang bertentangan selama-lamanya. Maha suci Allah, tidak mungkin sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan itu terjadi pertentangan, karena tidak keluar dari lisan beliau kecuali kebenaran. Adapun kesalahan itu karena kelalaian dalam mengetahui dalil. Lalai dalam membedakan antara yang sahih dan dhaif. Lalai dalam memahami maksud Rasulullah SAW dan membawa perkataan beliau kepada apa yang beliau tidak kehendaki atau kedua-duanya. Salah memahami dan menafsirkan kepada selain yang dikehendaki Rasulullah. Dari sini mulai terjadi perselisihan dan kerusakan sebagaimana yang terjadi. Walillahit taufik. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah di sini menjelaskan sebab-sebab munculnya pertentangan di dalam Al-Quran. Maksudnya sebab-sebab seorang itu salah faham, seakan ada kontradiksi di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Maka sebabnya yang pertama adalah tidak mengetahui dalil. Mungkin dia hanya ada tahu beberapa dalil saja. Ya, hanya mengetahui beberapa dalil saja kemudian menyimpulkan. Tidak mengetahui dalil. Yang kedua, tidak bisa membedakan antara dalil yang sahih dan dhaif. Tidak bisa membedakan antara dalil sahih yang dhaif. Ya, tidak mungkin ada dalil yang sama-sama sahih kemudian kontradiksi. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Kalau ada dua hadis kok tampak bertentangan, maka coba dicek sanadnya. Apakah keduanya sahih atau tidak, ya? Ya, bisa ada kemungkinan. Yang pertama mungkin sanadnya tidak, salah satunya sanadnya tidak sahih. Satu di antara keduanya sanadnya tidak sahih atau bahkan hadis yang palsu. Maka kita tinggalkan hadis yang palsu tersebut, kita tidak amalkan. Kalau sama-sama sahih, maka nanti kami akan jelaskan bagaimana cara memahami dalil yang tampak bertentangan padahal keduanya sama-sama sahih. Nah, ini. Jadi ini sebab berikutnya, sebab yang kedua yaitu tidak bisa membedakan antara sahih dan dhaif. Hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Yang ketiga, tidak memahami maksud Rasulullah. Mungkin yang dia bawa hadis sahih. Yang ketiga nih ya, cacatnya adalah dia tidak bisa memahami hadis Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Padahal hadisnya sahih, ya. Tapi kemudian dia fahami dengan fahaman yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang seperti ini juga menyebabkan seorang itu memahami adanya kontradiksi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian sebab yang keempat, ya, sebab yang keempat adalah memahami perkataan Nabi kepada apa yang beliau tidak inginkan. Memahami perkataan Nabi kepada pemahaman yang tidak beliau inginkan. Atau menerapkan perkataan Nabi pada permasalahan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nah, ini. Jadi cacatnya di cara memahami. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah menasihati kita, ya, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak muncul kontradiksi dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya. Baik, kemudian penulis melanjutkan menuliskan pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, kita mengetahui dengan pengetahuan yang yakin bahwa apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah kebenaran, tidak ada pertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran ini datang dari bukan dari Allah, maka niscaya akan didapati kontradiksi-kontradiksi yang banyak. Baik, para pendengar sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menggabungkan atau memahami dalil-dalil yang tampak kontradiksi padahal masing-masing dalil tersebut valid ataupun sahih? Maka hal yang harus kita fahami terlebih dahulu bahwa suatu dalil itu dikatakan kontradiksi, ya, benar-benar kontradiksi ketika tidak mungkin diupayakan dikompromikan. Tidak mungkin diupayakan dikompromikan, ya. Maka baru seperti itu dikatakan apa? Kontradiksi. Adapun di dalam syariat Islam, dalil-dalil yang sama kuat ketika tampak kontradiksi, ya, maka jangan langsung kita prasangkai buruk, ya. Jangan-jangan kita kemudian simpulkan mentah-mentah seperti itu. Kalau kita tadaburi, kita pelajari lebih mendalam, maka akan ketemulah bagaimana metode menggabungkan dalil-dalil yang tampak kontradiksi. Jelaskan oleh para ulama. Yang pertama, kalau menemukan dalil yang tampaknya kontradiksi adalah, yang pertama adalah al-jam'u namanya. Disebut dengan al-jam'u. Al-jam'u itu maksudnya mengkompromikan. Ya. Mungkin dari satu sisi hadis ini maknanya demikian, dari sisi yang lain hadis ini maknanya demikian. Ya. Jadi kompromikan. Contohnya seperti hadis-hadis yang menerangkan tentang pintu surga. Hadis-hadis yang menerangkan pintu surga. Sebentar. Kami pernah menulis tentang tema tersebut di website kami, thehumairah.com. Coba kita lihat. Ada dua hadis yang memberikan informasi berbeda tentang jumlah pintu surga. Yang satu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dikabarkan dalam hadis tersebut bahwa pintu surga itu jumlahnya 8. Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga itu ada 8 pintu. Ada salah satu pintunya yang namanya Ar-Royan, tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa semua amal soleh itu memiliki pintu surga. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan likulli ahli amalin babun min abwabil jannah yad'una bidzalikal amal. Setiap amal kebaikan ada pintunya di surga. Mereka akan dipanggil ke sebuah pintu surga dengan nama amalannya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini dua-duanya valid, dua-duanya sahih. Tapi tampak kontradiksi. Yang satu memberikan informasi, hadis yang pertama yaitu Sahal bin Sa'ad. Hadis Sahal bin Sa'ad memberikan informasi pintu surga ada 8. Hadis Abu Hurairah menyatakan bahwa pintu surga itu lebih dari 8 karena semua amal soleh memiliki pintu. Berarti kan amal soleh banyak sekali, enggak cuma 8. Maka para ulama berusaha untuk mengkompromikan hadis ini. Bagaimana cara mengkompromikannya? Nah, jelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, wa yahtamilu an yakuna bil abwabil lati yudda'a minha abwabun min dakhilin abwabul jannatil asliyah. Lian al-a'mal as-salihata aktsaru 'adadan min thamaniyah. Bisa jadi maksud pintu-pintu itu adalah pintu-pintu utama surga. Jadi 8 pintu yang disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, Sahal bin Sa'ad, itu maksudnya adalah pintu utamanya surga. Pintu utama surga ada 8. Ya, karena kemudian Ibnu Hajar mengatakan karena amal soleh jumlahnya lebih dari 8. Adapun hadis yang Abu Hurairah tadi yang menyatakan semua amal soleh itu ada pintunya, maksudnya adalah pintu-pintu cabang, bukan pintu utama. Ya, jadi 8 pintu surga itu maksudnya adalah pintu utama surga. Adapun ini bukan berarti menafikan adanya pintu-pintu yang kecil, ya. Seperti kalau kita ke Masjid Nabawi, ada pintu-pintu utama, ya. Ada sekitar ada 4 pintu utama, ya. Ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Malik Fahad, ya, ada pintu apa ya? Ada pintu yang lainnya, ya. Ada pintu utama, tapi juga ada pintu-pintu yang lain. Ada pintu 19, ada pintu 18, ya. Jadi tidak menafikan adanya pintu-pintu yang lain yang itu sebagai pintu pendukung, ya. Maka hadis ini bisa dikompromikan. Setelah kita pelajari, setelah kita membaca penjelasan para ulama. Nah, ini yang pertama. Kalau kita mendapati dalil yang tampaknya kontradiksi, maka sikap kita pertama adalah mengkompromikan, menggabungkan dari masing-masing sisi. Nah, ini langkah ini harus kita tempuh. Pertama, kenapa? Karena ada sebuah kaidah yang disusun oleh para ulama bahwa al-jam'u aula minat tarjih. Ya. Mengkompromikan dalil itu lebih di utamakan daripada memilih salah satu dalil. Karena kalau kita memilih salah satu dalil, berarti kita membatalkan pengamalan salah satu dalil. Padahal dalil yang lain juga ada kemungkinan atau mungkin bisa dipastikan bahwa itu juga hadis sahih. Kalau kita ujuk-ujuk langsung memilih salah satu dalil tanpa berusaha mengkompromikan, maka kita akan terjatuh dalam kesalahan, akan membatalkan atau menyia-nyiakan salah satu dalil padahal sama-sama valid. Makanya para ulama mengatakan sebuah kaidah, al-i'mal aula minal ihmal. Al-i'mal aula minal ihmal. Mengamalkan semua dalil itu lebih baik daripada mengabaikan sebagian dalil. Nah. Baik, ini metode yang pertama. Kalau kemudian langkah yang kedua, ketika tidak mungkin dilakukan pengkompromian. Ini kita bicara hadis yang sahih ya, yang masing-masing sudah valid. Kalau salah satunya palsu atau salah satunya dhaif itu sudah, ini bukan masuk ke pembahasan kita saat ini. Kalau seperti itu mudah sekali ya, tinggal ditinggalkan hadis yang dhaif. Ya. Langkah yang kedua, ketika kita tidak mungkin melakukan al-jam'u atau melakukan pengkompromian dalil, maka yang kita lakukan adalah an-naskhu. Yang kita lakukan adalah menghapus salah satu dalil. Menghapus hukum salah satu dalil. Ya. Jadi cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapusnya adalah hadis yang datang akhir. Ya, dia berfungsi menghapus hadis yang datang sebelumnya. Ada dua hadis membicarakan masalah yang sama. Tapi kesimpulannya berbeda, padahal masalah yang dibicarakan sama, hanya saja memberikan kesimpulan yang berbeda. Ya. Maka kita upayakan al-jam'u. Kita upayakan al-jam'u, kompromikan, ternyata sudah mentok, enggak bisa. Kita baca kalam para ulama juga enggak ada. Enggak bisa. Ya. Kalau seperti ini kenyataannya, maka kita berlanjut kepada tahap yang kedua, yaitu dengan menasakh atau menghapus salah satu dalil. Kita lihat mana di antara dua hadis tersebut ataupun dua ayat tersebut yang turun akhir atau disampaikan oleh Nabi menjelang beliau wafat, ya, atau di akhir-akhir kehidupan beliau. Maka dalil-dalil yang datang akhir itu nanti akan menghapus hukum-hukum yang terdapat pada dalil-dalil yang datang di awal. Ini disebut dalam ilmu usul fikih disebut dengan an-nasakh, an-nasikh wal mansukh. An-nasakh yaitu penghapusan hukum dalil. Nah. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, beliau juga punya kitab namanya Fathul Bari. Yang itu merupakan kitab fikih ya. Wa idza amkana al-jam'a wa idza amkana al-jam'u bainaha wal 'amalu biha kullaha wujiba dhalik. Apabila mungkin mengkompromikan semua dalil dan mungkin untuk diamalkan semuanya, maka wajib dilakukan hal tersebut. Walam yajuz da'wan naskha ma'ahu, dan tidak boleh seorang itu melakukan nasakh jika mungkin dikompromikan. Nah. Jadi nasakh itu dilakukan ketika dalil tidak mungkin digabungkan. Ya, inilah metode yang bisa dipraktekkan ketika menemukan dalil-dalil yang tampaknya kontradiktif. Ya. Kalau ada dalil yang tampaknya kontradiktif dan sama-sama valid, maka di dalam Islam pasti bisa dipecahkan insyaallah. Ya, pasti bisa dipecahkan. Yang namanya kontradiktif yang benar-benar kontradiktif itu ketika tidak mungkin dipecahkan. Ya, dalilnya datangnya bersamaan tapi menyampaikan informasi yang berbeda. Nah, dan tidak mungkin dikompromikan. Nah, ini baru namanya kontradiktif. Tapi kalau ada dalil datangnya enggak bersamaan. Yang satu mungkin ketika Nabi umurnya 42 tahun, yang satu ketika Nabi 50 tahun, kan. Ini salah satunya bisa menghapus hukum yang lain. Ya. Dan seperti ini wajar para pendengar sekalian, Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap. Ya. Selama 23 tahun. Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap 23 tahun. Ya. Dan biasanya Allah menurunkan Al-Qur'an itu sesuai dengan kondisi atau kejadian yang terjadi ketika itu. Yang namanya kejadian manusia kan berubah-ubah. Kondisi manusia berubah-ubah. Maka wajar ketika terjadi penghapusan hukum, seperti wajar saja dalam Al-Quran. Dan hukum yang sebagai penghapus itu adalah hukum yang lebih baik daripada hukum yang dihapus. Ya. Baik, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan pada faedah-faedah berpegang teguh dengan kaedah ini, yaitu kaedah memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis secara menyeluruh, atau menggabungkan semua dalil yang ada dalam memecahkan hukum suatu permasalahan. Ada manfaat yang besar yang kita bisa ambil daripada berpegang teguh pada kaidah ini. Faedah yang pertama adalah mempertentangkan had dalil-dalil Al-Quran dan hadis sebagiannya dengan sebagian yang lain mengharuskan adanya pendustaan terhadap kebenaran. Sebab ini termasuk mempertentangkan kebenaran dengan kebenaran. Ya, Allah SWT mengatakan, "Faman adzamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-shidqi idz jaa'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat bohong kepada Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah neraka itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir kepada kebenaran? Ini di ancaman bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Nah, ini risikonya kalau seorang itu tidak memahami dalil secara komprehensif, tidak menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam memahami sebuah permasalahan, maka itu bisa membuahkan apa? Dia akan mendustakan dalil yang lain, dan konsekuensinya adalah alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Tidakkah jahannam itu telah disiapkan bagi orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang kafir terhadap kebenaran? Kemudian Allah dalam ayat berikutnya menjelaskan orang-orang yang sifatnya berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang membenarkan kebenaran. Walladzi jaa bis-shidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran, shaddaqa bihi, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, setelah menerangkan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan juga ganjarannya, kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang membenarkan kebenaran. Ya, orang-orang yang menjelaskan kebenaran, yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut, mereka itu orang-orang yang bertakwa. Demikian dalam Al-Quran seringkali disebutkan ancaman dulu baru kemudian harapan. Ya. Dalam Al-Quran itu banyak di ayat-ayatnya menceritakan ancaman dulu tentang neraka dulu, baru kemudian bicara tentang surga. Ya. Tentang ancaman dulu, baru kemudian selanjutnya tentang motivasi. Mungkin yang seperti ini bisa diterapkan bagi para pendidik, ya, dalam mengajarkan ilmu kepada para siswanya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ada sebuah hikmah yang kita bisa petik daripada ayat yang kita baca tadi. Allah mengatakan tentang ciri orang yang bertakwa adalah وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu memiliki dua sifat. Yang pertama, dia menyampaikan kebenaran, membawakan kebenaran. Yang kedua, membenarkan kebenaran. Karena tidak semua orang yang membawa kebenaran itu membenarkan kebenaran. Dia menyampaikan hadis sahih. Ayat Al-Quran, tapi dia tidak meyakini pesan yang disampaikan Al-Quran tersebut, tidak meyakini pesan yang disampaikan oleh hadis tersebut. Ya. Maka orang yang seperti ini hanya apa? Ja'a bis-sidqi. Dia hanya membawa kebenaran, tapi tidak meyakini kebenaran tersebut. Orang-orang munafik, orang-orang zindik, orang-orang Yahudi juga banyak yang fasih membaca Al-Quran. Orang-orang munafik banyak yang fasih membaca Al-Quran, membaca hadis. Ya, tapi mereka tidak meyakini. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu menyampaikan kebenaran dan apa? Meyakini kebenaran tersebut. Bukan hanya menyampaikan saja. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu menyampaikan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut dengan pemahaman yang benar. Wasaddaqa bihi, itu bisa diartikan demikian juga. Wasaddaqa bihi, dan memahami dengan pemahaman yang benar. Banyak orang-orang yang tersesat berdalil dengan Quran dan Sunnah. Orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Murji'ah, ya. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, dalil mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi mereka yang dibawakan juga dalil Al-Quran dan hadis, tapi mereka yang tidak ada pada diri mereka adalah wasaddaqa bihi. Mereka tidak membenarkannya. Tidak membenarkan di sini bisa diartikan mereka mengkufuri, mengingkari pesannya, atau memahami, yang kedua, memahami dengan pemahaman yang tidak benar. Orang yang bertakwa adalah orang yang menyampaikan kebenaran dan wasaddaqa bihi, ya, dan membenarkan isi daripada kebenaran yang dia sampaikan. Kalau orang cuma membenarkan isi yang disampaikan tapi tidak mau menyampaikan kebenaran, ini juga bukan ciri orang yang bertakwa. Diberi ilmu oleh Allah, diberi kepemahaman yang baik oleh Allah, tapi tidak mau mengajarkan ilmunya, menyembunyikan ilmunya, maka ini juga termasuk bukan ciri orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak pelit dalam berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Ya. Dan juga para pendengar yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, di dalam ayat ini juga terdapat hikmah, ya, bahwasannya tidak semua orang yang tahu kebenaran dia memahami kebenaran tersebut. Tidak semua orang yang tahu kebenaran tahu saja tapi tidak memahaminya. Hanya tahu saja, cuma nempang, dia pernah dengar saja tapi dia tidak faham. Ini selaras dengan sabda Nabi SAW, rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Bisa jadi orang yang membawa ilmu itu tidak memahami ilmu yang dia sampaikan. Makanya Allah, makanya Nabi perintahkan balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Mungkin orang yang mendengarkan lebih faham daripada orang yang membawakan kebenaran. Nah, karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kefahaman terhadap kebenaran. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas, maka doanya Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah fahamkanlah dia agama. Ini faedah yang pertama para pendengar sekalian. Kalau kita tidak menggabungkan hadis yang ada, maka itu bisa berkonsekuensi mendustakan sebagian kebenaran. Manfaat yang kedua adalah ahlul bid'ah mengimani sebagian ayat dari isi Al-Quran dan mendustakan sebagian yang lain. Ini diantara cara beragamanya para ahlul bid'ah, orang-orang tersesat. Mereka mengimani sebagian dalil, kemudian mengingkari dalil-dalil yang lain. Dan konsep beragama yang seperti ini, ya, sebenarnya bukan konsep yang baru. Tapi yang seperti ini juga cara beragama yang diterapkan oleh ahlul kitab, orang-orang sebelum kita. Kemudian diadopsi oleh orang-orang zaman ini. Allah menceritakan tentang cara beragamanya orang-orang Yahudi. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat kemudian mengkafiri sebagian yang lain? Ya. Yang sesuai dengan kepentingan maka dia ambil. Yang bertentangan dengan idealisme kepentingan maka dia campakkan. Ya, ini cara beragama yang salah. Jadi orang kalau tidak berpegang teguh pada konsep tadi, prinsip tadi, memahami dalil secara komprehensif, memahami dalil, mengkompromikan dalil-dalil yang ada, maka dia akan terjatuh dalam hal ini. Akan terjatuh ke dalam konsep yang pernah diterapkan oleh ahlul kitab. Mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Yang mana konsep ini kemudian ditiru oleh sebagian orang-orang yang tersesat. Contohnya saja dalam masalah asma wa sifat. Ya. Orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Atau mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanya dalilnya apa, kalian kok tidak mengamani Allah itu di atas arsy, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu bisa marah, bisa murka, Allah itu bisa sayang, ya, bisa ridho. Ketika ditanya, maka dalilnya adalah Al-Quran. Ya, bukan pikiran mereka sendiri, tapi dalilnya Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Nah, ini, dalil mereka ini. Kalau kita menyematkan sifat mendengar untuk Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia yang juga mendengar. Kalau kita menyematkan sifat di atas untuk Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia yang juga kadang di atas. Nah, ini yang seperti ini adalah hasil dari afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab saja, sebagian ayat saja, kemudian kalian mengingkari yang lain? Ya, dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Dari cara berdalil mereka. Mereka berdalil ketika menolak sifat-sifat Allah adalah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti makhluk apapun. Tapi mereka lupa kelanjutan ayat wa huwas samii'ul basir. Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini yang mereka ingkari. Yang dicomot cuman sebagian ayat, potongan ayat pertama. Berikutnya mereka lupakan. Ya. Wa huwas samii'ul basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. As-samii' al-basir, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menafikan, ya, membatalkan atau meniadakan persamaan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, kemudian Allah menetapkan sifat untuk dirinya As-samii' dan al-basir. Menunjukkan bahwasanya menetapkan sifat untuk Allah tidak harus berkonsekuensi, tidak otomatis berkonsekuensi menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ya. Karena pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk. Di atasnya Allah, di atas arsy. Allah itu di atas, tidak seperti makhluk itu di atas, beda. Sifat Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya, dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Makhluk saja sifatnya berbeda-beda. Sesama manusia saja berbeda antara kekuatan pendengarannya, kekuatan penglihatannya berbeda-beda. Ini baru sesama manusia, belum lagi sama hewannya. Sama selain manusia, ya. Antara melihatnya manusia dengan melihatnya kucing beda. Melihatnya manusia dengan melihatnya kelelawar beda. Ini apalagi antara makhluk dan Allah. Tentu Allah Maha sempurna. Walillahi matsalul a'la. Allah Maha sempurna. Nah, inilah ya dampak daripada kita mengabaikan pada kaidah ini. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah sesungguhnya nas-nas tersebut sebagian yang menafsirkan sebagian yang lain. Ayat-ayat Al-Quran, demikian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW itu saling menafsirkan. Ada satu ayat yang menjelaskan perintah secara global, maka akan ada ayat yang lain yang menjelaskan rinciannya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka pasti ada dalam hadis Nabi yang menjelaskan rinciannya. Ya. Contohnya seperti perintah tentang sholat. Di dalam Al-Quran, perintahnya secara umum saja. Wa aqimus sholah. Kerjakanlah sholat. Kalau seandainya seorang memahami ayat ini, kemudian tidak berusaha mencari tafsirannya di dalam hadis yang lain, di dalam ayat dalil yang lain, termasuk dalam hadis Nabi, maka mungkin seorang sholatnya cukup dengan berdoa saja. Karena sholat secara bahasa artinya ad-du'a, ya, berdoa. Berarti kalau saya sudah berdoa, berarti sudah menunaikan sholat. Ya tidak, ya. Kalau seperti ini maka kesesatan. Kita cari penjelasan rinci dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, apa dalam hadis yang lain. Ternyata Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nah, ini penjelasan perintah yang global dalam Al-Qur'an. Kemudian manfaat yang keempat adalah kaidah ini banyak digunakan oleh para ahlu sunnah wal jamaah untuk membantah kesesatan ahlul, orang-orang yang tersesat. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah dan kitab Mukhtalaful Hadis. Imam Ahmad rahimahullah juga menggunakan metode ini atau kaidah ini dalam membantah kelompok sesat Jahmiyah. Demikian juga Imam Qutaibah rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtalaful Hadis, Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Mushkilul Athar, dan selain mereka dari para imam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang banyak. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kaidah, ya, itu kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, ya, yaitu menggabungkan atau mengkorelasikan semua dalil yang ada dalam memecahkan satu permasalahan hukum. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan pada kaidah yang keenam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak kajian kami pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kita terhadap agama Islam dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.